berguna tersedia di seluruh kota. Tong-tong sampah banyak faedahnya, bersih indah sedap dipandangnya. Memberikan contoh kebersihan, buang sampah jangan sembarangan. Warga kota ingatlah semboyan, kebersihan pangkal kesehatan. Tong-tong sampah sangatlah berguna, tersedia di seluruh kota. Tong-tong sampah banyak faedahnya, bersih indah sedap dipandangnya. Kesadaran rakyat diharapkan, kerjasama segenap penghuni. Membuangkan sampah ke dalamnya, kesehatan terjaminlah pasti. Tong-tong sampah, tong-tong sampah, tong-tong sampah, tong-tong sampah. Sangatlah berguna, tersedia di seluruh kota. Tong-tong sampah banyak faedahnya, bersih indah sedap dipandangnya. Kesadaran rakyat diharapkan, kerjasama segenap penghuni. Membuangkan sampah ke dalamnya, kesehatan terjaminlah pasti.